Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Syam rahimahullah. As-salis dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa khala wa za'ama wa wajada wa alima al-qalbiyatu padang sibuhuma maf'ulaini nahu ra'aitullaha akbara kulli syai' wa yulghaina birujhanin intakharna nahu alqumu fi athari yagrantu bimubab musawatin intawassofna nahu wa fil arajisi khilatul lawmu wal khawaru wa in waliyahunna ma awla aw inna fiya awla mulibtida awil qasam awil istifam batal amaluhunna fil lafzi wujuban wa summiya dhalika ta'liqan nahu lina'lama ayyul khizbaini ahsa. Qala Ibn Isham rahimahullah ta'ala syarah bab salisu bab yang ketiga minan nawasikh dari nawasikh sudah dijelaskan dahulu definisinya dan sekarang nawasikh yang nomor tiga. Nawasikh yang pertama apa Iqbal? Ingat misalnya tanah wa akhwatuha. Yang kedua apa salis? Inna wa akhwatuha. Yang nomor tiga sekarang yang kita kasih sekarang lana wa akhwatuha. Dia adalah ma yang sifu al-mubtada'a wal-khabara ma'ah. Nawasikh ini fungsinya menasubkan mubtada' dan khabar bersama-sama. Jadi nawasikh ini asalnya apa? Mubtada' dan asalnya khabar. Mubtada dan khobar dinasabkan, asalnya mubtada dan khobar dijadikan nasab. Lihat, jelas ini kan. Seperti kana wa akhwatuha, asalnya apa? Mubtada dan khobar. Inna wa akhwatuha, asalnya apa? Mubtada dan khobar. Terus di imma dirofatan, imma dinasobkan, imma dinasobkan semuanya. Di sini ada dua pembahasan. Pertama, lagi panjang masalahnya. Asalnya bab yang nomor tiga ini, itu asalnya mubtada dan khobar. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Ada ngomong enggak? Asalnya itu bukan terhadap khobar, terus apa? Sa'liani orang ngomong semua. Kol kedua, mubtada dan khobar itu asalnya jadi maful beh ya. Mubtada jadi maful beh pertama, khobar jadi maful beh yang kedua. Pendapat yang lain enggak. Asalnya mubtada yang pertama jadi maful beh, mubtada mukhabar yang kedua jadi apa? Syabihun bilhal, menyerupai hal. Ini nahu. Nahu. Makanya ditulis ringkasnya inda qalihi ma yansibu al-mubtada wal khabara ma'an hadza ala qawli jumhur. Bikhilaf Suhaili, bikhilaf al-imam al-Suhaili. Wal-amru sani Suhaili. Wal-amru sani kilahuma maf'ulun bih. wa huwa ala qawli jumhur. Wa dhahab al-Qarra anna al-awwal maf'ulun bih. والثاني تشبيه بالحال. Titik. Itu ringkasan dari tulisan ini, kayaknya dari Allah Mas Alik. Ini dari Allah Mas Alik. Untuk Allah Mas Alik ya kan. Panjangnya ini tak tulis, segini saya muter ini. Kepanjang ditulis. Gini panjang kan, intinya itu ya. Itu jelaskan diri yang Allah Mas Alik. Allah Mas Alik bukan di matan, tapi di taliknya Muhyiddin rahimahullah. Baik. Wawa af'alul qulub nawasikh ini yang bisa menasabkan mubtada dan khobar bersama-sama. Arti bersama-sama itu apa? Sama-sama nasabnya. Mubtada juga nasab, khobarnya juga nasab, ma'an sama-sama. Wa huwa dan ini termasuk af'alul qulub. Kaitannya dengan af'alul qulub. Ditulis. Wa innama qila dhalika, wa innama qila dhalika li anna ma'aniha qa'imatun bil qalbi. Dhakar Ibn Hisham fil Awdah. Jadi kenapa di sini dikatakan as'alul qulub? Mawadul qulub, ya di atas itu di matan. Dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa khala ila akhirnya, itu semuanya dikatakan af'alul qulub. Limadha dikatakan af'alul qulub? Karena ma'aniha qa'imatun bil qalbi. Karena makna-makna af'al ini semuanya itu qa'imatun bil qalbi, tegak di hati. Arti qa'imah berkaitan dengan hati. Ngerti? Jadi kayak za'ama, dia menyangka, kaitnya dengan hati. Hasibah, dia menyangka, kaitnya dengan menyangkanya ke hati. Lah karena kaitannya dengan hati, timbulnya itu dari hati, itu namanya af'alul qulub. Kenapa dikatakan af'alul qulub? Lianna ma'aniha qa'imah bil qulub, berdiri berkaitan di hati. Hadza makna af'alul qulub. Faedah. Walaisa kullu qalbiyyin yang sibuk maf'ulaini. Walaisa kullu qalbiyyin yang sibuk maf'ulaini. Tidaklah semua af'alul qulub itu menasabkan dua maf'ul bih, ya semuanya. Jadi af'alul qulub umum, lalu dikhusus lagi. Lalu dikhusus lagi. Walaisa kullu qalbiyyin, tidaklah semua af'alul qulub itu yang sibul maf'ulaini menasabkan dua maf'ul bih. Balil qalbiyu salah satu aqsam. Bahkan af'al qulub itu punya tiga macam. Satu, ma la yata'adda binafsihi. Ma la yata'adda binafsihi. Nahu fakara. Fakara. Dua, wa ma yata'adda li wahidin nahu 'arafa wa fahima wa imma yata'adda li tsnaini wa wal muradu huna wa wal muradu huna. Ini juga ada di Allah Ta'ala. Fakulah dari sini, wah, berarti dari sini. Bahwasanya, af'al qulub itu terbagi tiga, ya. Ada af'al qulub muta'addi, butuh huruf jar, nggak bisa muta'addi sendiri. Yang kedua muta'addi satu maf'ul bih, dua muta'addi dua maf'ul bih. Wadawah bahsuna pembahasan kita. Izan af'al qulub, gak semuanya af'al qulub termasuk nawasikh. Tapi gak semua af'al qulub itu minan nawasikh, gak semuanya. Wa innama af'al qulub terbagi, ada yang muta'addi dengan perantaraan, gak bisa muta'addi dengan sendirinya, dan ada yang muta'addi hanya memuta'addi satu saja, dan ada yang muta'addi dua. Ngerti gak ini? Idan af'al qulub gak semuanya minan nawasikh. An-nawasikh af'al qulub yang apa ini? Yang menasabkan dua maf'ul bih. Yang menasabkan dua maf'ul bih itulah yang dinamakan af'alul qulub. Maaf. Wa huwa dhanna. Apakah itu? Apa saja yang af'al qulub yang menasabkan dua maf'ul bih? Satu, dhanna. Wa huwa dhanna. Ditulis makna dhanna. Wa huwa yufid rujhana wuku'il khabar. Yufid rujhana wuku'il khabar. Hadha huwa al-'aslu. Wa qad yakunu yufidul yaqina. Unzur al-kawakib. Alamane diwelai dhewe. Di sini adhanna maknanya rujhan wuku'il khabar. Arti dhanna itu bermakna rajih. Sangkaan yang rajih. Hadza maksud. Jadi dhanna yufidu berfaedah rujhan wuku'il khabar. Jatuhnya khabar, makna khabar, menunjukkan khabar ya. Jatuhnya khabar itu rajih. Contohnya, dhanantu Zaidan jaa. Aku menyangka Zaid ini jaa. Rujhan wuku'ul khabar, ayat khabar Zaidun jaa. Ngerti? Itu berrajih. Ngerti enggak? Jadi dhanna di situ maknanya dhan yang rajih. Ngerti? Dhanantu annaka kasran. Huna dhan makna rajih. Ai aku menyangka dengan sangkaan yang kuat kamu itu malas. Ngerti enggak, kawan? Hadza makna dhan. Wa qad yufid al-yaqin, kadang-kadang dhan ini apa? Bimana? Yakin. Kadang-kadang dhan, tapi kadang-kadang wa ila asal mana asal mana? Al-asal mananya dhammun rajih. Hadza wal asal. Waqad yakun, dan kadang-kadang memiliki makna apa? Al-shad. Al-yakin. Lagi kadang-kadang tak tadi. Atau bisa lihat di langkah akhir. Nahu wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mas'ura. Sungguhnya aku, sungguh aku menyangka kamu ya Fir'aun, orang-orang yang mas'ura. Dalam sesungguhnya aku, sungguh aku menyangka kamu ya Fir'aun, mazburah. Mana maf'ul bih pertama? Ka. Mana maf'ul bih kedua? Ilan asalnya kamu pada. Asalnya anta mazbur. Anta mazbur. Anta maf'ul bih pertama. Wa mazbur apa ya kawan? Apa? Maf'ul bih yang kedua. Ala kol fa'ilat jam mazburah. Menyerupai hal, menyerupai hal. Baik. Lah untuk membantah qaul Farah, apa ini? Kalau wa inni la adzunnuka ya Fir'aun al maghura, pakai alnya. Apa kamu dikatakan hal? Mungkin enggak? Enggak mungkin, karena hal harus nakir, enggak mungkin mari marifat. Paling mereka apa dengarkan hal, tapi bukan mawal. Paling jawabannya naku ya kan mawal. Ditakwil lagi, takdirkan oleh yang lainnya. Waraha yang kedua, naku innahum yarawnahu ba'ida wa narahu wa yarahu qariba. Mana maksud yang pertama? Hu. Mana maksud yang kedua? Baik, baik bukan hal. Maful badari yarau. Wa yarari asalnya huwa ba'idun wa huwa qaribun. Qaribun khobar. Ba'idun khobar. Datang kata-kata ra'a wa yara yang dia termasuk af'al qulub. Ya, af'al qulub. Baik. Nah. Tapi kalau dia bukan af'al qulub, kalau dia hanya apa? Seperti ra'aitu Zaidan. Menurut tapi. Hah? Enggak ya, karena dia apa? Muta'addisa satu. Ini butuh muta'addi yang kedua. Ra'aitullaha akbar kulli syai' muhawalatan wa aktsaruhum junuda. Ana satuna ra'aitullaha akbar. Maksud saya yang kedua. Naam, ikhwan. Wa hasiba la tahsibu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Di sini la tahsibuhu syarran, aina una hu maful ba dari hasiba syarran maful ba yang kedua. Baik, jadi jangan dipahami syarran artinya apa, hal atau penyesalnya ya, diteni. Wa daraka qawlihi duritul wafiyal adi ya urwa baghatatif fa inna iqtibatan bil wafai hamidu. Aina kaduna durita, apa ini maful bayangka yang pertama, al wafiya ba maful bayang kedua, durita maful yang pertama jadi apa, naibun fa dari durita kan, wa ila asalnya apa dia maful bayang yang pertama. Apa yang saya wafiya? Maful bayar kedua menjadi maful yang pertama sekarang. Soalnya gara-gara apa? Duri tak majhul. Dia majhul. Ngerti ke hewan? Duri tak tanya naibul fa'il yang asalnya dia adalah maful bayar yang pertama. Saya bihan. Wa qala ka qawlihi yukhalu bihi ra'il humulati ta'ira. Nah, aina syahiduna, aina syahid yukhalu, mana maful yang pertama? Ra'i. Mana maful yang kedua? Ta'ira. Tapi posisinya ra'i apa? Naibul fa'il. Wazama faqaulihi za'amatni syaikhan walastu bi syaikhin. Aina kaduna innama syaikhu man yadibbu dabiba. Aina syaikh za'amatni ma mafulkan dua mafulba ni sama syaikhan, ni sama syaikhan walastu bi syaikhin, walastu bi syaikhin. Dan ba ini ba apa ini? Ba za zaida, ba zaida. Dan kita baca itu beberapa ayat insyaallah. Wa wajada kaqaulihi ta'ala tajiduhu indallahi huwa khairu wa azam ajra. Mana saja sekarang tajiduhu. Apa artinya hu? Maful be. Mana maful kedua? Ansar. Hah? Beneran khairan. Lihat di bawahnya. Agar, agar. Hah? Khairan. Apa harapnya huwa di situ? Apa harapnya huwa di situ? Hah? Apa harapnya huwa di situ? Di bawah ada sama, di sama. Gak ada. Lihat di bawah itu loh. Anak sudah ada di bawah. Iya, lamirul fasal. Benar. Lamirul fasal ya, kan? Ada di bawah, lamirul fasal. Wa alima kaqouli ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minat. Mana saja? Hunna mu'minat. Tabi'an. Ditulis. Af'al qulub arba'atu aqsamin fil makna. Af'al qulub arba'atu aqsamin fil makna. Satu. Ma yufidu fil khabari yakinan. Wa huwa arba'atun. Jadi af'al qulub yang berfaedah yakin. Ini ada arbatun, ada empat. Sudah? Satu, wajada. Dua, wa alfa. Tiga, wa ta'allam. Ay i'lam. Yang nomor empat, daro. Yang nomor empat, daro. Ini semuanya yufid. Yufid ya, yakin. Wajada wa alga wa alfa wa ta'allam bimana i'lam. Yang ketiga, yang keempat, dara. Hadhi af'al qulub yufid, yufidu yakinan. Terusnya, ma yufidu bil khabari rujhanan. Satu, wa waya khamsa. Satu, ja'ala. Dua, apa dua ini? Gak kebaca tulisan saya ini. Hah? Apa? Hayya. Haja. Tulisan saya agak baca. Ada di audio masalik ini. Haja. Tapi, ini kasih titik di sini dalam nalar Allah SWT. Tidak jelas. Alhamdulillah, beda. Jelas, itu nalar. Apa? Haja. Terus nomor tiga? Ada. Nomor empat? Hab. Hab. Tulisannya ini. Tulisan ini jelas. Haja, ada alifnya ya. Haja. Ha, jim, alif. Terus, ada. Ain dal. Empat, hab. Hab, ha'ba. Hab. Yang nomor lima, za'ma. Za'ma. Jadi satu, haja, ja'ala. Dua, haja. Tiga, adda. Empat, hab. Lima, enggak, habba beda. Hab. Jawaban nomor 5 za'ama. Yang nomor 3 sekarang. Ma yaridu bil wajhaini. Ma yaridu, ini apa lima ini? Berbeda beruj. Rujhan, itu rujhan. Dan yang rajih. Yang nomor 3. Ma yaridu bil wajhaini. Ismana wajah ini kadang-kadang berfaedah apa? Yakinan dan berfaedah apa? Rujhanan. Wal ghalib lil yakin. Wal ghalib lil yakin. Tapi umumnya untuk yakin. Satu, wa huwa ra'a. Wa huwa ra'a wa 'alima. Wa huwa ra'a wa alima. Ya, nomor 4. Ma yaridu bihima. Ismana datang azima, yakin wa rujhan. Cuma wal ghalib kaunuhu lirujhan. Tapi umumnya lirujhan. Wa huwa salasa. Satu, dhanna wa hasiba wa khala. Dhanna wa hasiba wa khala. Itulah as'al qulub yang menasabkan dua maful bih. Datang yakinan, yakinan. Datang apa? Rujhanan. Dan datang dua kemungkinan. Lakin ghalib apa? Yakinan. Yang terakhir, kadang-kadang memiliki dua makna. Talis golib, rushanan, faham talis? Yang kata mana saya ini? Saya kaki puasa talis kali ngantuk wahai. Kira-kira faham insyaAllah. Nur Hidayanto, paham? Ulangi. Afal qulub yang sibul ma maqulan be maqula ini ada berapa mana? Yang menasabkan dua maknanya maksudnya. Empat bagian terus yang pertama. Individu yakin, yang kedua tujhan, nomor 3. Perusahaannya yakin ya gitu ya ya. Kemana pak sama sakit ya? Sakit. Mereka. Masalah. Ini harus mesti sakit ini. Sakit ini. Kalau kita sihat masya Allah masih syukur ini. Nah. Jelas tuh insya Allah? Jelas. Ucapan sampai sini dulu. Saya sengaja tadi ngajar satu setengah jam aja. Karena kalau kondisinya gak fit, itu diget, itu semakin jatuh. Yang penting kita ngaji mesti setengah jam itu ngaji. Kalau kondisinya dipulukan jadi enggak setengah pula di ada satu jam. Ah, ini lihat kondisinya. Kalau bisa dipulukan satu sepuluh hari.